jujur, terbebas karena kebenarannya. Tetapi si pengkhianat tertangkap oleh perilakunya. Fakta hidup menunjukkan kepada kita satu realita yang tidak terbantah. Bagaimana orang jujur menjalani hari-harinya dan mereka tak pernah terperangkap oleh apapun juga. Kebebasan menanti di depan. Kemerdekaan itu warnanya. Karena apa yang diucapkan tak ada sesuatu di baliknya. Semua jujur apa adanya. Tetapi si penipu, si pengkhianat selalu penuh dengan selubung dalam tiap tindakannya. Apa yang dilakukannya? Anda perlu bertanya, ada apa di balik sana? Tiap dia berjalan harus menutupi penipuan-penipuan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Makin dalam dia berjalan dalam kehidupan, makin tebal balut yang dibutuhkan. Sehingga tiap kali bertemu orang, ia akan coba mengingat mana yang pernah ditipunya, yang dikhianatinya, dan mana yang belum. Itu membuat dia gelisah, terikat, terperangkap sampai satu waktu ia tak bisa menghindarinya. Dia akan tertangkap. Itulah si pengkhianat. Inginkah hidupmu terpenjara tanpa tali besi di sekitar diri? Bukan tembok yang mengurung kita, tapi justru pengkhianatan yang dikerjakan. Itu akan menjadi penjara seumur hidup yang sangat mengerikan. Jangan sekali-kali ada di sana. Karena itu, jika ada tindakan yang salah, segera perbaiki. Jangan sampai menyesal kemudian.